Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berpuji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan berbagai limpah kurnia kepada kita dan yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita bersama sekali lagi untuk meneruskan bacaan kitab Sahih Muslim. Kita masih dalam usaha untuk mengulang kaji hadis-hadis yang pernah kita baca dahulu di dalam kitab At-Taharah, dan telah kita sampai kepada kitabul Hayd, iaitu bab yang terakhir yang kita baca adalah bab kadar yang disuka, yang disukai. Kita gunakan kadar air yang disukai kita gunakan untuk mandi janabah, dan tentang hukum mandinya lelaki dan wanita daripada bekas yang sama dalam keadaan yang sama, dan mandinya salah seorang daripada mereka dengan lebihan air seorang yang lain. Telah terdapat di situ beberapa buah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah mengkhabarkan bahawa beliau telah atau biasa mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bekas. Dan di dalam beberapa riwayat, tangan-tangan kami berselisih. Yani ketika mengangkat air, pencedok air daripada bekas yang tersebut, dan besarnya ataupun banyaknya air ataupun bekas air tersebut lebih kurang 3 mud dalam satu amdad ataupun demikian, dan bahawa ini adalah untuk mandi junub. Baik, dan ini semua menunjukkan tidak lain tidak bukan kepada apa yang disebutkan dalam tajuk tadi, bahawa boleh hukumnya mandi seorang lelaki dan seorang wanita daripada satu bekas. Dan ini tidak dimakruhkan, apalagi tidak memudaratkan mandi junub mereka. Jadi mandinya tetap sah. Bahkan Rasulullah SAW telah melakukannya, dan boleh mandi daripada bekas orang lain, sama ada lelaki daripada perempuan ataupun perempuan daripada lelaki. Baik. Walaupun demikian, bagaimana yang pernah kita syarahkan dulu, terdapat khilaf ulama yang masyhur berkenaan dengan masalah ini. Maka mereka membahaskan tentang hukum mandi seorang lelaki daripada lebihan wanita, dan lebihan wanita daripada dapat wanita yang mandi daripada lebihan lelaki. Terdapat beberapa pendapat di situ. Baik, dan bagi mereka yang berpendapat bahawa harus hukumnya, boleh hukumnya, adalah mereka berdalilkan dengan hadis-hadis dalam Sahih Muslim ini. Ini jelas. Tapi kalau kita tanya apakah dalil bagi pendapat yang mengatakan tidak boleh, tidak sah mandi daripada air musta'mal ataupun daripada mandi daripada bekas wanita, lelaki mandi daripada bekas wanita dan sebaliknya, maka dalil mereka adalah hadis juga yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram dan lain-lain lagi, bahawa Rasulullah SAW naha an yaghtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wal mar'ah bi fadli ar-rajul wa an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul wa an yaghtarifa jami'an. Hadis ini tidak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan oleh kitab-kitab Sunan, yang maknanya Rasulullah SAW telah melarang daripada seorang lelaki mandi dari bekas wanita, dan melarang wanita daripada mandi daripada bekas lelaki, dan hendaklah mereka mencedok air itu bersama. Wal yaqtarifa jami'an. Hadis ini terdapat pembahasan tentangnya, dan yang benar adalah hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi terdapat perbezaan dalil di sini. Satu kata zahirnya Nabi SAW lakukan, dan satu lagi Nabi SAW melarang. Maka sebab itulah terdapat dua pendapat dalam hal ini. Jadi yang benar adalah hadis-hadis yang membolehkan mandi daripada bekas orang lain lebih kuat. Pertama, ia dalam Sahih Muslim. Bahkan dalam Sahih Muslim terdapat satu riwayat Nabi SAW telah mandi daripada bekas mandi Maimunah, isteri Rasulullah SAW. Maka Maimunah berkata bahawa inni kuntu junuban, sesungguhnya aku ini junub ketika aku memakai air tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a la yujni, sesungguhnya air itu tidak menjunubkan. Dan Nabi SAW mandi pakai dengan air tersebut. Hadis dalam riwayat Muslim, Tirmizi dan lain-lain lagi. Jadi ini jelas jawapan daripada Nabi SAW tentang air. Tidak ada makruh, tidak ada haramnya lagi. Jadi bagaimana dengan hadis yang melarang? Maka kata ulama, kemungkinan pertama mereka melemahkannya. Yang melemahkannya disebabkan tidak disebutkan perawi sahabat yang meriwayatkannya. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sanadnya daripada seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak disebutkan siapa. Jadi sebenarnya itu tidak mencacatkan hadis itu. Sebab sama ada kita kenal ataupun tak kenal nama orang sahabat tu, dia tetap sahabat. Sebab sahabat tu semua ya dipercayai, kita terima riwayat ni. Jadi balik kepada kandungan hadis tersebut, maka kata ulama, itu bukan larangan haram, tapi larangan kita katakan makruh, ataupun larangan untuk daripada meninggalkan yang lebih baik, khilaful aula. Jadi yang lebih baik adalah jangan menggunakan bekas orang lain. Kalau kita nak gabungkan antara dua buah hadis ini, itulah pendapat yang benar dalam masalah ini. Jadi ada beberapa riwayat lagi yang kita belum baca, mungkin kita lihat. Hadis kita tak tahu nombor berapa ni. Tapi ada riwayat juga dalam bab tadi, kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Rahman yani ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anasan yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي وقال ابن معاذ عن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. Maksudnya dengan dua sanad tadi, satu daripada Ubaidullah bin Mu'adz, satu lagi daripada Muhammad ibn al-Musanna daripada Anas radhiyallahu an, dia berkata adalah Rasulullah SAW biasa mandi daripada lima makakik dan berwuduk daripada makuk satu makuk. Dia kata ulama, makakik ini di dalam jumlahnya baik, bagaimana dapat riwayat yang akan datang, dia adalah satu so' yakni lima mud, satu khamsu makakik ini adalah lima mud, dan berwuduk dengan makuk maknanya dengan satu mud. Berkata Ibn al-Musanna bi khamsi makakik, ini lafaz ya, satu makakik belakang ada kaf, satu tak ada kaf tapi ganti dengan ya. Berkata Ibn Mu'adz daripada Abdullah bin Abdullah, dan dia tidak menyebutkan Ibn Jabr dalam sanadnya. Jadi ini adalah kadar air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mandi dan untuk berwuduk. Dalam riwayat yang kedua, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Waqi' an Mis'ar an Ibn Jabr an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu dan mandi dengan satu sa' hingga lima mud. Dia ingin mensyarahkan riwayat yang tadi. Dan riwayat berikutnya, wa haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari wa Amr bin Ali ila Ruba an Bishr bin Al-Mufaddal qala Abu Kamil haddatsana Bishr Qala haddatsana Abu Raihana an Safina qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughassiluhu as-sa' min al-ma' min al-janabah wa yuwaddi'uhu al-mudd. Adalah Rasulullah SAW biasa memandikannya adalah satu sok daripada air, iaitu mandi daripada janabah, dan mewudukkannya satu mud. Jadi semua bermakna yang sama. Jumlah yang biasa digunakan Rasulullah SAW untuk mandi adalah 5 mud. Untuk wuduk hanyalah satu mud, dan satu mud adalah sepenuh tapak tangan. Penuh tapak tangan. Baik. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. Jadi daripada Safina berkata Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, dia berkata Rasulullah SAW biasa mandi dengan satu sa' dan berwuduk dengan satu mud, atau tahur maknanya wuduk. Dan dalam hadis Ibnu Hajar, atau dia berkata dia wuduk dengan satu mud, dan adalah dia telah tua dan aku tidak percaya ataupun tidak percaya dengan hadisnya. Baik, jadi itulah riwayat yang banyak daripada Rasulullah SAW, satu sa' ataupun 5 mud untuk mandi dan satu mud untuk berwuduk. Tetapi terdapat riwayat yang sahih juga bahawa Rasulullah SAW pernah berwuduk dengan 2/3 mud, tak sampai satu mud tu, 2/3 mud. Hari itu pernah kita baca dalam Bulughul Maram, Nabi SAW berwuduk dengan 2/3 mud, maka dia mula menggosok-gosok tangan, lengan. Jadi itu yang paling, kata ulama, riwayat yang paling sedikit air Nabi SAW pakai untuk berwuduk adalah 2/3 mud, tak ada kurang daripada itu. 1/3 mud adalah riwayat yang tidak sahih. Jadi 2/3 satu mud, dan mandi biasanya Nabi gunakan satu sa', satu sa' adalah 4 mud, kemudian sampai kepada 5 mud. Tidak adakah ini wajib? Saya keterangkan bahawa ini tidak wajib, tapi digalakkan saja, disunnahkan. Yang penting di sini maksudnya adalah kita disunnahkan untuk menggunakan sedikit air dalam mandi dan berwuduk. Bukan namanya lebih banyak air kita pakai lagi bagus, tidak. Walaupun dia satu ibadat, tapi ini sebenarnya hendaklah kita ikut cara yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya adalah bab istihbab ifadatul ma' 'ala ar-ra'si wa ghairihi thalatha. Bab disunatkan menuang air atas kepala dan lainnya 3 kali. Yani ketika mandi. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Yahya ibn Yahya wa Qutaybah ibn Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Shaybah. Berada 3 syekh Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang amat masyhur. Qala Yahya, dalam sanad yang Yahya, akhbarana, wa qala al-akharani haddathana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Sulaiman ibn Surat an Jubair ibn Mut'im qala تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. Jadi Sulaiman ibn Surah dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, mereka yani para sahabat telah berbincang berkenaan dengan mandi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallam ada di hadapan mereka. Jadi apa halnya tentang mandi ini? Maka kata sebahagian kaum, adapun aku, maka aku mandi, aku mencuci kepalaku dengan demikian demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku, maka aku menuangkan atas kepalaku tiga tapak tangan. Yani tiga tapak tangan air. Jadi ini adalah satu dalil bahawa seorang alim bila mendengar sesuatu, kita katakan keraguan ataupun perkara yang dibahaskan oleh muridnya, maka janganlah ditinggalkan begitu saja sehingga mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi boleh baginya, akan digalakkan baginya untuk apa? Menerangkan yang benar. Jadi Rasulullah SAW tidak tinggalkan sahabat-sahabat berkhilaf, tapi Nabi SAW terangkan sunnahnya. Bapa ada pun aku, ini Rasulullah SAW sendiri, aku tuang air atas kepalaku tiga tapak tangan. Jadi dalil juga bahawa disunahkan mencuci kepala tiga kali ketika bermandi, itu dengan tuang air tiga kali. Wa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'ban Abi Ishaq an Sulaiman ibn Surrah an Jubair ibn Mut'im an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhukira 'indahu al-ghuslu min al-janabah fa qala amma ana fa ufrighu 'ala ra'si thalatha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disebutkan di sisinya tentang mandi janabah, maka Nabi SAW bersabda, adapun aku, maka aku tuangkan atas kepalaku tiga kali. Ini tiga tapak tangan air. Ya, hadis yang sama. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Ismail ibn Salim qala akhbarana Hisyam an Abi Bishr an Abi Sufyan an Jabir ibn Abdullah anna wahda thaqifin sa'alun Nabiya sallallahu alaihi wasallam فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa rombongan Thaqif daripada Taif Mekah datang Madinah, maka mereka bertanya Nabi SAW, maka mereka berkata, sesungguhnya tempat kami adalah tempat yang sejuk, negeri sejuk. Bagaimana dengan mandi? Kalau tempat sejuk, airnya pun sejuk. Jadi kalau air sejuk nak mandi susah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun aku, maka aku tuang atas kepalaku tiga kali. Sekali lagi dalil disunnahkan cuci kepala tiga kali ketika mandi janabah. Dan tidak ada uzur tidak mandi dengan air kalau sejuk. Lagi apa? Lagi boleh pakai air yang sejuk tu. Bila air itu dah tak boleh pakai kerana terlampau sejuk dan tak ada pemanas dan sebagainya, barulah kita boleh pindah kepada kepada apa? Tayamum. Dan tayamum macam mana? Sapu satu badan. Tayamum dengan tayamum muka dan tangan aja. Sebab apa? Air sejuk tu seperti tak ada air. Hukum air sejuk tu seperti macam tak ada air. Jadi pakailah debu. Tapi selagi boleh mandi dengan air sejuk, tak memudaratkan kesihatan, wajib kita mandi. Sebab tu Nabi tak kata apa, buat apa nak mandi kalau tempat kamu sejuk. Di Thaqif dan Taif memang negeri sejuk. Nabi SAW kata, ada pun aku tuang atas kepala aku tiga tapak tangan tiga kali. Ya, berikutnya ringkas sanadnya saja. Riwayat yang terakhir, wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Muhammad ibn al-Musanna memang syekh kepada Imam Muslim rahimahullah taala, seorang imam. Qala haddatsana Abdul Wahhab yani Thaqafi qala haddatsana Ja'far an abihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min janabatin saba 'ala ra'sihi thalatha hafanatin min ma. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ni seorang muhajir ke muansari? Jabir seorang ansari, di antara orang sahabat terakhir yang meninggal di Madinah. Jadi dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bila mandi janabah, dia akan menuangkan atas kepalanya 3 celupan air. Jadi sekali lagi sunnah tuang air atas kepala 3 kali ketika mandi. Maka berkata kepadanya Al-Hasan Ibnu Muhammad, sesungguhnya rambutku banyak. Maka kata Jabir, aku berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, ini anak saudaraku, sesungguhnya rambut Rasulullah SAW lebih banyak daripada rambutmu dan lebih baik. Jadi ini jawab daripada Jabir RA terhadap Muhammad bin Al-Hasan, iaitu anak saudaranya. Soalan dia nak kata, Rasulullah SAW bolehlah 3 kali saja cuci apa kepalanya. Mungkin rambut Rasulullah SAW tu tak banyak, tapi rambut aku banyak. Inna syari kathir. Maka jawab Jabir, sesungguhnya rambut Nabi SAW lagi banyak daripada kau. Dia boleh basuh 3 kali je dan lebih baik lagi. Ini menunjukkan Jabir RA apa sayang dengan Nabi SAW. Banyak aja satu hal dan banyak lagi bagus daripada rambut kau. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat ada apa, ada rasa gairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita apa orang cakap tentang Nabi pun kadang kita ambil tak peduli saja. Kelemahannya iman pada kita. Tapi bila tak pada tak pasal-pasal, kita katalah kita ingat Rasulullah sallallahu dan sebagainya. Tapi bila Nabi sallam kena apa tu hina dan sebagainya, kita tak buat apa-apa. Tapi majlis ini juga adalah majlis memperingati Rasulullah SAW, ya. Ya ke tidak ni? Tiap-tiap minggu kan? Apa tanya kita baca semua Rasulullah SAW ya? Punya hadis. Jadi tiap-tiap minggu kita sambut majlis peringati Rasulullah SAW. Baik, ma hukmu babu hukum dhafairil mughtasalah. Dhafairil mughtasalah. Bab tentang hukum sanggul-sanggul atau ikatan-ikatan rambut wanita yang mandi. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang menulis tajuk ini, dia tak sebut apa hukumnya. Hukum yang nak buka atau biarkan, atau kadang buka kadang tak buka. Jadi diserahkan kita untuk nilai bila kita baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqib wa Ishaq ibn Ibrahim wa Ibnu Abi Umar. Berapa Syekh? Imam Muslim sini. Abu Bakar bin Abi Syaibah 1, Amr an-Naqib 2, Ishaq bin Ibrahim 3, Ibnu Abi Umar 4. Syekh Imam Muslim. Kulluhum an Ibn Uyainah, iaitu Sufyan bin Uyainah. Qala Ishaq, salah seorang syekh dia, akhbarana Sufyan an Ayyub ibn Musa an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abdullah ibn Rafi' maula Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghusli al-janabah qala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki 3 hasayat thumma tufidina 'alayki al-ma'a fatatahhurin. Jadi dari maula Ummi Salamah, dari Ummi Salamah itu isteri Rasulullah SAW, dia berkata, aku berkata ya Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang mengikat rambut kepala aku. Maka mestikah aku menanggalkannya untuk mandi janabah? Apa fa'angkudu li ghuslil janabah. Maka kata Nabi SAW, la, tidak, tidak perlu tanggalkan sanggul ikatan rambut. Hanya saja cukup bagimu untuk kamu tuang atas kepalamu 3 kali tuangan air. Maka kemudian kamu ratakan air atas dirimu. Tuma tufidina alaikil ma'a. Maka engkau dah bersih. Patah kering. Jadi senang. Sebagaimana yang dilihat di sini, bagi wanita yang sedang janabah, kalau dia nak mandi, rambut dia diikat, tak perlu dia nak tanggalkan rambut dia. Tapi rambut tu mesti nak kena cuci. Mesti cuci. Tapi tak payah tanggalkan. Dan sunnahnya adalah mencuci kepala tu 3 kali. Kemudian ratakan air ke seluruh badan wanita tersebut, maka dah bersih. ratakan air. Ratakan air mesti kena musaf. Kalau kita pakai hose, kita spray, boleh tak? Kita pakai shower, kita diri kat bawah. Nabi SAW ada kata kena gosok atau kena usap? Tak ada. Nabi kata apa? Katakan kopi dia tuang aja, tuang aja. Jadi tak syarat. Jadi memang tak syarat. Kecuali mazhab Maliki, mereka mensyaratkan apa? Menggosok adalk. Dan dalam hal ini telah kita bahaskan, ada dua keadaan mandi ataupun wuduk lah. Satu airnya banyak, satu airnya sikit. Kalau airnya banyak, boleh rata kepada seluruh badan, wajib tak kita gosok? Tak wajib. Tapi kalau air sedikit, kalau kita tak gosok-gosok, tak kena pada seluruh badan, wajib tak kita gosok? Jawabnya apa? Wajib. Dan inilah pendapat pilihan. Sebab Allah SWT bila perintahkan kita wuduk, kita mandi, Allah tak perintahkan untuk kita gosok. Jadi tak wajib pasal ini. Dan al-ghuslu, mencuci ini, daripada sudut bahasa, tak perlu kepada menggosok. Atau kalau orang dia terjun di atas dalam swimming pool, mandi, dia niat tak boleh selesai lah. Dan mandi junub tak seperti berwuduk. Mandi junub tak perlu tertib. Maknanya mula daripada bagian mana dulu ke apa semuanya, dia tak wajib. Yang ada cuma sunnah saja daripada apa tu, kepala. Kalau dia nak start daripada kaki naik atas boleh, tengah atas, bawah pula semua boleh, tak ada pasal. Tapi kalau wuduk, mesti ikut tertib ada dalam Al-Quran. Itu perbezaan. Yang penting di sini kalau rambutnya itu di sanggul, baik, dia tidak perlu nak cabut. Tapi mesti tak cuci rambut? Mestilah, mesti kena. Sampai kena kepala semua. Dan kalau dalam riwayat sebelum ini, Nabi SAW sunnahnya dia apa? Masukkan jari-jarinya ke dalam apa? Ke dalam kepala. Walaupun itu tidak wajib. Baik, itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, wa haddatsana Amr an-Nafi'. Qala haddatsana Yazid ibn Harun. Ha, haddatsana Abd ibn Humayd. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Thawri an Ayyub ibn Musa fi hadha al-isnad wa fi hadith Abi Razzaq fa anquduhu lil haidhati wal janabah. Fa qala la, thumma dhakara bi ma'na hadith ibn Uyayna. Jadi dengan sanad lain, nanti kita akan bahas dengan sanad ini. Saya tak tahu awak ingat lagi ke tidak pembahasan sanad-sanad ni. Baik, dalam hadis Abdul Razzaq ada lafaz apa? Apakah aku menanggalkan sanggul ini untuk mandi haid dan mandi janabah? Maka Rasulullah SAW jawab, tidak. Kemudian disebutkan apa ni, hadis Ibnu Uyainah yang pertama tadi. Cukup engkau tuang atas kepala engkau 3 kali tuangan, kemudian ratakan air kepada semua badan, dah bersih dah. Yang itu semua sama. Tapi yang tak sama dia apa? Apakah aku tanggalkan sanggul untuk mandi haid dan mandi janabah? Dan riwayat pertama hanya ada mandi janabah sahaja. Riwayat yang ketiga, saya terakhir. Yang ketiga, wa haddatsani Ahmad Ad-Darimi qala haddatsana Zakaria ibn Adi qala haddatsana Yazid yani ibn Zurayn an Rauh ibn al-Qasim qala haddatsana Ayyub ibn Musa bi hadha al-isnad wa qala afa ahulluhu fa aghsiluhu min al-janabah wa lam yadhkuril haydah. Dan sanad lain daripada Ayyub bin Musa, dengan sanad ini sampai pada Ummu Salamah juga akhirnya. Dan dalam sanad ini ada lafaz, apakah aku menanggalkannya, maka aku membasuhnya, yakni sanggul tu, untuk mandi janabah. Dan dia tidak menyebutkan untuk mandi haid. Jadi di sini ada dua lafaz. Satu hanya menyebutkan mandi janabah, ini tentang hukum menanggalkan sanggul ini. Satu lagi mandi janabah dan mandi haid. Maka terdapat dua pendapat ulama di sini. Yang pertama mengatakan bahawa hendaklah kita yang pertama adalah tidak perlu kita tanggalkan sanggul untuk mandi janabah dan haid. Jadi agak-agak dalil mereka apa? Dan mereka adalah riwayat yang ada tambahan janabah dan haid. Ini pendapat dari Dada Imam Syekh bin Baz rahimahullah taala. Riwayat ataupun pendapat yang kedua mengatakan kalau untuk janabah tak perlu nak tanggalkan sanggul. Tapi kalau untuk mandi haid tak boleh, mesti nak kena tanggal sanggul, basuh semua. Dan apa dalil mereka? Dalil mereka adalah riwayat yang hanya kata mandi janabah saja. Tapi riwayat yang ada sebut haid, oh kata mereka kita tak pakai. Kenapa tak pakai kat dalam Sahih Muslim? Kita tak pakai walaupun dalam Sahih Muslim sebab riwayat ini lemah. Pasal lemah? Itu akan dibahaskan. Baik. Siapa ingat lagi ke apa? Syaz. Syaz maknanya bersalahan dengan riwayat lain yang lebih baik. Tapi kita tak boleh main cakap-cakap je. Kita kena apa? Kita kena bukti kan. So, sekarang kita dah pandai ya. Dulu-dulu boleh ya. Jadi macam mana kita nak tahu Syaz ke tidak? Kita kena tulis kanan. Kita nak yang ringkas punya ke? Kita ambil ini aja lah. Siapa boleh baca dengan riwayat pertama yang ada empat syekh Imam Muslim? Abdul Razak. Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dalam riwayat ni ada apa? Haid dan janabah. Ada haid dan janabah. Haid dan janabah. Riwayat yang ketiga. Akhbat dan jari. Zakaria dan Ali. Ali. Jadi. Jadi berharap. Jumlah Zurai. Jumlah Zurai. Jumlah Zurai. Tambahan dekat sini. Yang tak ada tambahan yang pertama dengan yang tadi yang ketiga. Jadi kita tukar. Okay, yang ini riwayat pertama paling kuat. Sebab tu Imam Muslim bagi kita tengok manhaj dia, setiap bab dia akan dahulukan riwayat yang paling kuat tu. Di belah lah, empat orang dan semua dia daripada Ibnu Uyainah, daripada Ayub dan Musa. Sampai kat sini dah cukup. Yang sini tak payah tengok lagi. Jadi semua adalah Imam Amrun Nakid, satu lagi salah satu daripada guru dia juga Yazid bin Harun, Abdul bin Umayyah. Ini semua orang yang dipercayai, tak ada kuasa. Sampai kepada Abdul Razak, sampai kepada Ansar. Sufyan bin Uyainah riwayat daripada Ayub bin Musa. Dan kita ada apa? Tauri riwayat daripada Ayub bin Musa juga. Dan yang seterusnya Ayub bin Musa lagi. Dan kita ada Rauf Ibn Qasir daripada Ayub bin Musa. Jadi permasalahan di sini, semua hadis daripada sini sama. Maksud saya dia punya guru dia yang riwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW, semua datang daripada Ayub Ibn Musa. Kemudian mereka berbeza bila mana? Sebelum anak murid kepada Ayub bin Musa, ada tiga orang, satu Sufyan bin Uyainah, satu Tauri, Sufyan al-Tauri, satu Rauf Ibn Qasir. Apa Rauf Ibn Qasir? Daripada sekarang kita daripada Sufyan, yang Sufyan daripada Ayub bin Musa, kita ada dua, satu Sufyan dengan ini Rauf, sama riwayat dia. cuma untuk janabah saja. Jadi yang kata lain daripada itu adalah Al-Sawri. Al-Sawri yang berbeza. Jadi sekarang kita nak kena perhatikan riwayat ini. Adakah tambahan ini datang daripada Imam Al-Sawri? Dia tak mungkin datang dari Ayub bin Musa. Kenapa kita kata tak boleh datang daripada Ayub bin Musa? Sebab Ayub bin Musa daripada dia sebut datang janabah. Jadi dia mesti datang daripada sebelum dia. Dan sebelum dia sama ada Tauri, Abdul Razak ataupun atas dia. Okey. Kalau kita tak nak lihat, kita cuma nak katakan apa ni, mana yang lebih kuat, kita bandingkan Sufyan Ibn Uyainah dengan Imam Al-Sawri. Berapa ramai yang riwayatkan daripada Sufyan Ibn Uyainah? Sekarang Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Sawri, dua-dua imam, dua-dua hebat, okay. Yang lewat daripada Ibn Uyainah 1, 2, 3, 4. Dan salah seorang daripada dia adalah adalah riwayat ini juga, Amr bin Laqit juga. Dan riwayatkan daripada Sa'uri satu orang tu, Abdul Razak. Satu orang aja, itu Abdul Razak. Maksud saya gini, Amr bin Laqit dekat sini, dia juga dekat sini. Jadi ini riwayat empat orang daripada Sufyan dan Uyainah. Dan ini riwayat satu orang daripada apa ni, Abdul Razak daripada Al-Sawri. Dan riwayat ni juga datang daripada salah seorang daripada yang empat guru Imam Muslim dan Allah Ta'ala. Itu saja, kalau tak payah tengok ni saja, ini dah menunjukkan bahawa pendapat riwayat ni lagi kuat daripada riwayat Abdul Razak Al-Sawri Ayub bin Musa. Kita campur dengan riwayat yang ketiga, yang dulu janabah saja tak ada haid, kita dapati Rauf bin Qasim. Rauf bin Qasim sekarang ini dia share dengan Sufyan bin Uyainah. Satu, dua. Kalau kita kata Sa'uri lah problemnya, siapa sekarang lagi banyak? Rauf Qasim, Sufyan bin Uyainah, ke nak ambil yang Sa'uri seorang? Ini satu. Dia dua. Dan ini satu. Nanti kata ulama, sebenarnya penyakit dia, silap dia bukan datang daripada Al-Sawri. Silap dia datang sebelum. Itu daripada Abdul Razak. Abdul Razak, Facebook profile dia memang habis, take off. Tapi dia kadang-kadang ada masalah. Dia kadang-kadang ada masalah. Ada lagi lah tu lah masalah dia, tapi tak berapa. Dia ada tasyayuk lah, dia syiah sikit. Syiah sikit, bukan banyak. Zaman dahulu punya syiah tak macam zaman sekarang punya syiah. Zaman dahulu punya maknanya dia mungkin lebih prefer Ali daripada Uthman, itu saja. Tapi dia dalam hal ini, kita dapati bahawa ni kelemahan datang daripada hadis. Tak mungkin daripada Imam Al-Sawri rahimahullah ta'ala. Apalagi Ayub bin Musa, sebab ni semua sama. Dan ni semua cerita tentang hadis yang sama ke hadis yang berbeza-beza. Semua balik kepada Ummu Salamah. Jadi satu cerita. Jadi sama ada Ummu Salamah tanya, hendakkah aku tanggal sanggul kerana janabah saja, ataupun hendakkah aku tanggal sanggul, wajibkah aku tanggal sanggul kerana haid dan janabah? Dia tak mungkin dua-dua sekali, sebab dia satu insiden. Kalau awak nak ambil yang tambahan, walaupun semuanya dipercayai, kita dapati ia menyalahi riwayat yang lebih banyak. Sini dia dah banyak tau. Daripada Ayub bin Musa, sini dia dah banyak. Lepas dia je lagi banyak. Lepas dia cuma satu. Jadi penyakit dia kita katakan bukan dekat Sa'uri, bukan dekat ni semua ya. Tapi penyakit dia dekat Abdul Razak As-San'ani radhiyallahu ta'ala, pengarang kitab Sunnah. Jadi yang ditarjihkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis Abu Daud dan juga Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Irwa. Sebab itu kita katakan tambahan ini tidak tepat. Oleh kerana itu, kalau wanita itu sedang janabah, dia pakai sanggul, tak wajib dia tanggalkan. Tapi kalau dia sedang haid, nak mandi cuci daripada haid, dia wajib tanggalkan. Jadi apa pula dalil menanggalkan sanggul ketika haid? Di sana ada hadis lain, tak disebutkan kat sini, bahawa Nabi SAW perintahkan Aisyah radhiyallahu anha bila sampai dekat Miqatul Hulaifa agar apa tu? Agar tanggalkan sanggul dia dan mandi. Dan ada hadis lain yang memerintahkan wanita haid, akan datang nanti insyaAllah satu hadis yang menjadikan dalil oleh mereka. Kemudian di sana terdapat perbezaan antara mandi janabah dan mandi haid. Mandi janabah itu mungkin selalu, tapi mandi haid ini mungkin sekali-sekali, sebulan mungkin sekali. Dan mandi haid mungkin perlu kepada pembersihan yang lebih, khususnya dari tempat apa ni, darahnya dan sebagainya. Sebab itu terdapat perintah Rasulullah SAW untuk menggunakan apa ni, wangian yang tidak ada pada mandi janabah. Itu kata ulama perbezaan-perbezaannya. Sebab itu kita tak ambil tambahan Abdul Razak dengan As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Ini ulang kaji ya. Salah ni, salah patut. Dia sebenarnya lebih jelas daripada ni. Sanad dia pegang macam ni. Saya tak boleh buta tadi. Dia pegang macam ni. Satu boleh betulkan? Belum betulkan. Sanad yang kedua. Dia biasa, jadi dia sanad yang kedua. Tak nak hak. Tak ada, wow, wow pun boleh mana sambung juga. Tak tu yang membezakan. Jadi ni, ini lah, dua-dua. Yang Abdul Razak ni, ada dua, sorry, ada dua jalan. Dua-dua cakap, inilah dia yang awak tak kasih saya yang betul. Ada dua tau sekarang, Yazid bin Harun daripada Abdul Razak, Abdul Umid daripada Abdul Razak. Jadi kita kena tukar. Yang ini, yang atas ni Teh dan Janabah, betul. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سري. يا بتر ini sampai pada Abdul Razak Yazid bin Harun terus sampai dekat sini. Betul tak? Sekarang betul tak? Terus kita nak baca sekali lagi ya. Qala haddatsana Amr bin Naqib. Qala haddatsana Yazid bin Harun. Stop tau eh. Kita ha tutup lagi satu sana. Haddatsana Abd bin Humayd. Qala akhbarana Abdul Razak. Qala. Qala sekarang balik pada yang tadi. Qala dia dengan Abdul Razak. Haddatsana Sauri. An Ayyub bin Musa dan seterusnya. Okey, kata Imam Muslim rahimah taala wa fi hadis Abdul Razak yang dekat jalan atas ni. Okey, baru nampak. Jalan atas ni ada kait dan janabah. Dan dalam sanad lagi satu ni tak disebut melainkan janabah. Okay. Sekali lagi. Tadi kalau kita nak tengok secara total eh, ni semua dengan ni dua, ini lagi banyak. Ni Ayub bin Musa, ni pun ambil daripada Ayub bin Musa, semuanya ambil kata janabah saja. Yang ni daripada Ayub bin Musa, Sauri punya satu. Sufyan bin Uyainah dengan Rauf bin Qasim lawan dengan Sauri. Siapa kuat? Siapa menang? Dua. Dua menang lah. Sufyan dengan Rauf lawan Sauri. Sufyan dengan Rauf dah cukup kan menang? Ini satu bukti cukup. Tapi kita ada lagi daripada sini yang riwayatkan daripada yang kedua ni, daripada Sauri pula ni, ada dua anak murid riwayat daripada Sauri. Satu Abdul Razak, satu Abdul bin Humay. Kenapa kesilapan ni bukan datang daripada Sauri? Sebab Abdul bin Humay janabah saja macam yang lain-lain. Abdul Razak ni yang sebutkan apa ni? Haid campur janabah. Sebut daripada Sauri. Jadi takkanlah Sauri yang cakap. Kalau Sauri cakap haid campur janabah, dua-dua akan cakap haid campur janabah. Jadi mesti sama ada Abdul Razak salah, Abdul bin Humayd salah. Tapi Abdul bin Humayd sama dengan riwayat jumhur. Janabah. Abdul Razak yang lain ada tambahan. Jadi semua ni sama kecuali Abdul Razak. Semua boleh dipercayai istiqah belaka. Tetapi apa ni? Dia tak bersalahan dengan apa ni? Yang lebih istiqah, yang lebih ramai daripada dia. Ya, kerana itu riwayat ini namakan syar. Syar maknanya riwayat tiqah yang menyalahi riwayat tiqah yang lain. Tiqah-tiqah yang lain yang lagi banyak. Dulu Abdul Razak sampai ke janabah. Abdul Razak. Lalu itu kita mundur mana janabah? Tak ini. Tadi ke janabah. Hai ke janabah. Ya. Janabah sini. Sudah tadi sampai Abdul Razak. Hai ke janabah. Boleh. Tak boleh. Boleh. Abdul Razak ni ujungnya dengan janabah. Haid dengan janabah. Tapi dia ikut Abdul Razak dengan Aero pergi. Pergi Aziz ni lah. Ni semua patutnya taruh kat belakang ni, tapi tak depan. Bukan riwayat Abdul Razak yang mengatakan ada haid. Eh lah, ada haid dan janabah. Yang atas ni saya point kepada ni riwayat ni. Riwayat ni. Betul eh? Jadi ini kat bawah. Ini yang daripada Ibarat Tuhan. Oh ya, betul. Kelas atas bawah tu sama eh. Sekarang baru betul. Jadi ini mau membuktikan bukan Imam Sauri yang lupa. Saksi yang lupa adalah apa? Abdul Razak, bukan Abdul Razak. Dan ini riwayat siapa? Imam apa? Sahih Muslim. Imam Muslim dalam sahihnya. Kita hormati kitab Sahih Muslim. Baik, kita kata kitab Sahih Muslim tak ada yang lemah, betul. Secara asal. Tapi ada sikit satu dua dan sebagainya, tapi bukan mencacatkan keseluruhan kita. Dan kita dapat buktikan dengan dalil. Dan sebelum kita ada ulama-ulama, imam-imam yang mengatakan demikian, maka apa salahnya kita kata demikian? Bukan wajib kita tak mencacatkan imam Muslim rahmatullah. Dan ini bukan siapa ni orang yang kata gini. Sebelum dia Ibnu Qayyim dah kata macam ni. Kita tak akan nampak kecuali kita buat macam gini. Itu pun kita buat mistake tu bagus juga, ada faedah buat mistake. Ini sebagai contoh kerja ulama hadis. Baru satu je dah macam ni. Kalau awak betul-betul ulama hadis, semua hadis awak periksa sanadnya satu persatu. Dan ini kita ringkas saja. Kita pun tak kata biografi Abu Bakar bin Abi Shaybah macam mana, Sufyan bin Uyainah macam mana. Kita tak cek satu-satu lagi lah. Awak tak klik buta saya je lah. Semuanya boleh dipercayai. Memang semua boleh dipercayai. Semua rijal sahih Muslim. Tak ada hal. Jadi minat nak belajar hadis? Boleh dajian ni? Dah dua kali kita buat ni ya. Dulu pun dah kan? Ulang kaji. Ya? Tak ada. Memang takkan ada. Yang dulu tu eh? Dulu ada tulis-tulis sikit lah. Tapi tak betul-betul semuanya kita buatkan. Nak save time. Ini kebetulan kita masuk je sebelum kita buka hadis ni. Kita sempat lah ada masa. Sebenarnya kalau orang ulama belajar hadis, yang pelajar-pelajar hadis, orang kena buat tahrij lah, okay? Lepas tu orang kena buat diagram. Baru nampak. Tapi saya tak tahu lah ulama zaman dahulu dia punya diagram semua kat dalam kepala tu. Dia tak payah tulis. Dia boleh nampak macam itu. Dia dah hafal kan nama-nama. Dia nampak bila orang baca dia dalam kepala dia punya keluar diagram tu. Dia dah tak payah ni semua. Dia punya tu kuat. Dia menindar dia kuat nampak. Kita kalau tak, kita dengar je zaman dahulu, dengar je tau. Sikit-sikit macam awak lah duduk kat bawah. Tak ada meja, tak ada apa. Cuba yang nak tulis, senang lah. Rapat-rapat, ni boleh lah. Longgar-longgarkan tu. Kat Masjid Nabi punya rapat, depan tu dia punya badan. Awak dengan nak tulis, dia tak, bukannya dia rehal ada apa semua. Susah payah belajar tu eh. Tapi senang belajar, tak mestinya lagi pandai. Baik, teruskan. Kita teruskan riwayat yang berikutnya. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Ali ibn Hujr jami'an an ibn Ulayyah qala Yahya akhbarana Isma'il ibn Ulayyah an Ayyub an Abi Zubair an Ubayd ibn Umair qala balagha Aisyata anna Abdullah ibn Amr aw ibn Umar ya'muru an-nisa idza ghtasalna an yanqudna ru'usahunna فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أبرغ على رأسي ثلاث إفراغات انتنأ telah sampai kepada Aisyah bahawa Abdullah bin Umar, semua Abdullah bin Umar ke Abdullah bin Amr? Amr dengan waw. dengan waw, tu muskil dia. Sebab dalam sahih, dalam syarah Imam Nawawi, dia kata Abdullah bin Umar, yang sepatutnya Abdullah bin Umar. Jadi memang salah kat situ. Okay. Ikut nusa Imam Nawawi, banyakkan kitab kita ni ada kesilapan. Umar bin Amru. Ha, salah. Kenapa kita kata salah? Imam Muslim bila syarah kan, dia kata Abdullah bin Umar. Kenapa kita nak pakai riwayat apa ni, nuskah yang ada pada Imam Nawawi? Nah, Imam Nawawi riwayat daripada mana dengan sanad sampai kepada Imam Muslim. Kita ni cetakan aja. Mungkin silap apa? Silap taip dan sebagainya. Itu faedahnya kita ada dengan syarah sekali. Imam Nawawi rahmatullah ada sanad sampai kepada Imam Muslim rahmatullah. Dan siapa ada sanad sampai dari Imam Nawawi, maknanya dia punya sanad sambung sampai kepada Imam Muslim. Ada tak orang dia punya sanad, dia ada buku, dia ada buku Imam Muslim, sanad dia sampai kepada Imam Nawawi sampai kepada Imam Muslim. Jawapnya ada. Ada syekh daripada Madinah yang ada macam tu. Siapa yang belajar agama Madinah, girajan pergi cari syekh tu, dia minta dia ijazah. Supaya apa? Nanti kita boleh ambil daripada awak. Jadi sanad kita semua daripada mana? Daripada salaf. Kalau tidak, nanti datang orang sufi, dia buka dia punya apa? Sanad, orang pergi kat dia. Nanti orang agung-agungkan dia macam dah berlaku kemarin. Masih lagi ada sanad yang terpelihara dalam rijal tu semua ulama salaf. Ada perihal perkara yang perkara lain lah. Dia bukan membeza apa, ada banyak perbezaannya. Hadis dalam Imam Muslim tu tetap mutawatir, tidak akan berubah apa-apa. Tapi daripada sudut apa, ini masalah daripada sudut memuliakan Ahlus Sunnah dan apa ni, tidak apa ni, memuliakan Ahlul Bidah. Semua sekarang berlumba-lumba. Saya heran kerana dah nampak dekat internet, kita tahu semua hadis Nur Muhammad yang datang daripada Abdul Razak, sama juga Abdul Razak daripada Jabir radhiyallahu an. Konon-kononnya dalam kitab Abdul Razak ni, Musannaf dia ke apa, bahawa Nabi SAW berkata kepada Jabir, sesungguhnya yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Kurang itulah. Kita semua tahu bila kita rujuk dalam kitab-kitab, bukan kitab ya, kitab-kitab Abdul Razak ni, kita tak jumpa hadis. Nampak saya ada bohong. Okay. Lepas tu sanad dia tak ada pun sampai kepada Abdul Razak. Jadi apa yang berlaku? Ada satu orang Malaysia, tak tahu mana kumpulan, dia kata aku dengar daripada bapak aku, bapak aku dengar daripada guru dia, guru dia dengar daripada guru dia, guru dia guru, sampai dekat Patani, sampai dekat India, sampai dekat mana dia punya sanad, lah-lah sampai dekat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lepas tu semua sanad Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai kepada kita Abdul Razak. Wah, bestnya. Faham? Siapa yang tak boleh buat sanad ni? Sanad Sahih Muslim ni ada, saya ada sanad Imam Muslim dan kepada Imam Nawawi rahmatullah. Kita copy je lah. Lepas tu sanad kita sampai pada dia, kita cut and paste lagi. Lepas tu kita tak jumpa dengan siapa-siapa, kita cakap kita jumpa bapak kita. Bapak kita memang kita jumpa. Bapak kita jumpa daripada dia, yang dia jumpa, yang dia jumpa, yang dia jumpa sampai kepada dia. Pembohongan yang besar pun dah berlaku. Kalau sahih pun sanad tu, hadis tu sanadnya, maknanya tentu sekali muka berlawanan dengan syariah, berlawanan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Yang pertama saya ceritakan oleh Allah SWT adalah Al-Qalam, dan satu riwayat Al-Arsh. Nabi ni kata Nur Muhammad. Baik, kemudian apa lagi masalah dia? Nabi SAW kalau ikut hadis Jabir yang palsu ni, cerita daripada cahaya, sedangkan Allah SWT dah katakan kita semua diciptakan daripada Nabi adalah anak Nabi Adam. Nabi Adam dah diciptakan daripada tanah. Yang diciptakan daripada cahaya adalah malaikat, dan diciptakan daripada api yang menyala adalah jin. Macam mana Nabi Muhammad SAW manusia makan minum apa semua diciptakan daripada cahaya? Kemudian kalau daripada cahaya, apa pula malam tak pakai torchlight, tak pakai headlamp lah, sebab dia dah cahaya. Dan kalau berjalan waktu siang, tak ada bayang-bayang. Yang ada bayang-bayang bila apa ni, cahaya atas benda yang tak ada cahaya. Jadi dia baru ada yang lain. Jadi tentu sekali dia khurafat, mana ada macam tu. Kemudian kalau kita tanya mereka, apa makna Nabi SAW diciptakan daripada nur? Nur ni nur apa? Dia ada dua. Sama ada nur Allah SWT yang merupakan sifatnya. Jadi maknanya sebahagian daripada zat Allah SWT ada dekat dalam manusia. Boleh tu? Jadi mana Nabi SAW ada bahagian daripadanya adalah Tuhan. Dan kemungkinan kedua adalah nur ini adalah ciptaan Allah SWT. Daripada nur ini diciptakan Nabi SAW. Maknanya dia tetap manusia ini. Tapi maknanya dia dah sama dengan malaikat. Itu tak betul juga. Mereka tak pernah jawab. Kalau awak nak dah jawab apa ni, nak kita katakan nak argue dengan diorang lah, debate dengan diorang, awak suruh diorang syarahkan makna definisi nur Muhammad tu, cuba tolong definisi. Dia tidak ada makna lain kecuali makna apa? Nabi SAW adalah tu sebahagian daripada Tuhan. Tapi sayangnya lah, ini ya hadis-hadis yang berselerakkan dalam apa ni, yang dibaca dalam majlis-majlis memperingati Rasul. Bukan majlis apa kan? Dan buku-buku yang dibaca dalam majlis memperingati Rasul. Kitab berzanji, kitab berzanji dekat majlis-majlis ni ada hadis macam ini. Baiklah, orang kata ini fadha'il amal. Tak apalah, hadis lemah pun tak apa. Ini fadha'il amal ke? Nabi diceritakan daripada cahaya Allah. Itu akidah. Akidah boleh tak berhujah dengan akidah dengan hadis lemah lah? Jangan kata hadis palsu. Hadis palsu lagi lah tak boleh. Kan awak tahu tak mazhab Asy'ari, mazhab mereka, mereka kata jangan kata hadis lemah tak boleh pakai untuk akidah. Hadis sahih pun tak boleh pakai untuk akidah. Yang boleh pakai apa? Ayat Quran ataupun hadis mutawatir. Bila kita kata Allah di mana? Allah di langit. Apa dalil? Hadis sahih Muslim. Tak boleh, hadis ni sahih betul tapi dia tak mutawatir. Oh, bila time tu dia kata tak boleh pakai hadis sahih. Bila dia, dia pakai hadis apa? Lemak palsu lagi. Adil tak ni? Tak adil. Ini semua gara-gara nak apa ni? Nak menangkan mazhab saja, tak lain tak bukan. Jadi kita kena usah berikan kesedaran kepada masyarakat tentang hal ini. Siapa yang betul-betul ada ilmu dan dia jujur, dia tak akan nafikan apa yang kita katakan. Kita minta pada mereka bawa kita dalil Nabi SAW diciptakan daripada cahaya. Hadis Jabir tu mana tempat dia, kat buku mana? Tunjukkan, fotokopikan, tolong kat manuskrip mana ke, berikan pada dia. Dia tak akan datangkan satu pun. Cakap pasal ini dinamakan adalah manhaj istidlal ataupun masdar talaqi, iaitu sumber kita ambil dalil, cara kita mengeluarkan dalil atau mengeluarkan hukum daripada dalil. Kita mestilah ambil daripada sumber yang disepakati, apa dia? Al-Quran. Ambil daripada hadis yang sahih. Kemudian kalau tak ada, kita pakai qiyas yang sahih, yang ini yang cukup syaratnya. Dan kalau ada ijma', kita pakai ijma' lah, lagi senang. Baik. Tapi kalau kita lihat manhaj mereka, mereka tak ambil daripada Quran, tak ambil daripada hadis, apalagi hadis sahih. Kadang-kadang hadis palsu pun tak ada. Kalau ditanya apa dalil zikir macam gini fadilat dia begitu-begitu, apa dalil kau tarikat ini betul, dia bawa sana. Dia dengar daripada bapak dia, guru dia macam biasa, guru Melayu dia apa semuanya, sampai kepada guru Pakistan ke apa semuanya, sampai kepada guru Arab. Tahu-tahu dia berhenti. Khidir telah menghabarkan kepada kami. Hadatana Khidir, bahawa ada orang datang jumpa Rasulullah SAW nak tanyakan sesuatu zikir. Maka Nabi SAW perintahkan kepada Khidir, wahai Khidir, ajarkanlah dia zikir yang paling bagus. Apa tu ya Rasulullah, zikir yang paling bagus? Jadi Rasulullah SAW pun ajar pada Khidir, zikir yang paling bagus, zikir dia lah, tak payah nak sebut lah. Selawat yang paling bagus lah tu. Jadi Khidir pun dapat daripada Nabi SAW, diajarkan pada lelaki. Sanad dia lagi kondok daripada ni. Terus dah sampai Khidir, dah sampai Rasulullah SAW. Dah tak payah pergi jauh-jauh. Macam gini awak pakai untuk tarikat awak, untuk amalan awak, untuk akidah awak. Jadi senang lah macam itu. Pakai Khidir, letak je dalam sanad, settle. Jadi buat apa nak dengar daripada bapak, daripada datuk, daripada ni? Saya terus boleh jumpa Khidir anytime. Sebab Khidir masih hidup. Jadi macam mana nak jawab ni? Itu ni semua redundant. Semua sanad panjang-panjang Imam Muslim ni. Hak sana, hak sini, semua mengkara. Apa sahaja Imam Muslim tak jumpa Khidir? Faham tak? Jadi pembahasan Khidir masih hidup ke tidak, ya, itu pembahasan lain. Apa pun orang nak cakap, kita ada ayat Quran banyak jelas. Muhammadun ilah Rasul, Fasalam yang tablih Rasul. Rasul-Rasul kalau ada semua dah tak ada lah. Dah lalu sebelumnya Rasul-Rasul. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad, mereka pun akan mati. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Apa imit tafahumul khalidun. Tak pernah kita jadikan seorang sebelum engkau yang kekal hidup. Apakah engkau mati, mereka akan hidup. Masuk kat itu. Hei, hei. Tak banyak lagi dalil kita boleh bawa. Masalah. Jadi surafat-surafat ini masih lagi di dipromosikan oleh orang-orang kat mana-mana, eh. Sini pun tak terkecuali. Jadi tujuan kita balikkan kepada perkara ini ataupun belajar haji dengan sanad sikit-sikit ni, tujuannya untuk apa? Beri kesedaran. Sanad ada pun, walaupun dalam Sahih Muslim pun belum tentu lagi apa? Belum tentu lagi sahih. Baik, jadi kita balik pada riwayat ini. Sebenarnya dia Ibnu Umar, Ibnu Amr yang dalam kitab kita ni salah. Lagi baik kita ambil kopi daripada Imam Nawawi rahimahullah taala. Dia lagi dekat dengan zaman sana. Jadi Ibnu Umar melarang wanita atau memerintahkan wanita apabila mereka mandi, hendaklah mereka tanggalkan rambut kepala mereka. Maka Aisyah dengar, dia marah. Alangkah hairannya Ibnu Umar buat perkara ini. Dia memerintah wanita bila mandi suruh tanggalkan sanggul. Kenapa dia tidak mahu memerintahkan mereka, cukur sajalah kepala mereka. Sesungguhnya aku pernah mandi, aku dan Rasulullah SAW daripada satu bekas, dan kami dan aku tidak tambah selain daripada aku tuang atas kepalaku 3 kali tuangan. Jadi Aisyah tak setuju bahawa mesti nak kena tanggalkan sanggul. Dan zahirnya untuk semua jenis mandi, mandi janabah ataupun mandi haid. Nanti kita akan terangkan yang dimaksudkan sini adalah ini mandi janabah sahaja. Okey. Ada apa-apa soalan? Okay, kita sempat ambil lagi bab yang lagi satu ni, bab istihbab istimalil mubtasilah minal haydhi fursah au firsatan min misk fi mawdhi'id dam. Bab menangan sunatkan wanita yang mandi haid menggunakan potongan daripada minyak wangi mis pada tempat darah. Ini ketika mandi. Hukumnya sunat, kata Imam Nawawi rahmatullah. Hadisnya kata Imam Muslim, haddatsana Amr ibn Muhammad An-Naqib wa ibn Abi Umar jami'an an Abi Uyainah. Qala Amr haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Mansur ibn Safiyyah. Ini bukan Abi Uyainah, awak punya Abu Uyainah. Ha? Ibnu, saya punya yang salah. Dia patutnya Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah. Dalam saya ni Abu Uyainah. Ini salah, salah print lah ni, salah type. Jadi hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Mansur bin Safiyyah an ummihi an Aisyah qalat sa'alat imra'atun nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa taghtasilu min haidatiha qala fa dzakarat annahu 'allamaha kaifa taghtasil thumma ta'khudhu firsatan min misk fatatahharu biha qalat kaifa atatahharu biha qala tatahhari biha subhanallah wastatar wa ashara lana Sufyan ibn Uyayna bi yadihi 'ala wajhihi qala qalat Aisyah wajtazabtuha ilayya wa 'araftu ma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها أثر الدم dengan sanadnya ada seorang wanita kata Aisyah datang jumpa Nabi SAW dan bertanya bagaimana dia mandi daripada haidnya, ini bila dah bersih daripada haid bukan ketika haid. Jadi jawab Nabi SAW, maka dia pun menceritakan bahawa Nabi SAW mengajarkan dia bagaimana nak mandi. Dia tak detailkan macam mana nak mandilah. Tapi yang penting kemudian hendaklah dia mengambil sepotong daripada minyak wangi. Mungkin kain dah disapu dengan minyak wangi. Maka hendaklah dia bersuci dengannya. Okay, lagi Nabi SAW tak kata macam mana nak cuci. Sebab tu wanita tu kata, kaifa tatahharu biha? Macam mana aku nak bersuci dengan minyak wangi? Malu, Nabi SAW pun tak nak jawab. Kau cuci lah dengannya, subhanallah. Wastatar, Nabi SAW pun apa ni tutup mukanya dengan tangannya, menunjukkan sifat malu Rasulullah SAW. Takkan nak cakap macam mana kan, malulah. Aisyah ada sebab. Jadi apa Aisyah buat, dia selamatkan keadaan, save the situation. Wajtazab tuha ilai, aku pun tarik dia kepada aku dan aku tahu apa yang Nabi SAW inginkan, maka aku pun beritahu pada dia, engkau ikutlah tempat bekas darah haid tu. Maknanya ikut macam mana? Ikut dengan kain yang ada minyak wangi tu, cuci. Tak payahlah nak tanya-tanya Nabi lah, takkan nak jawab tu semuanya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Abi Umar, engkau ikut bekas-bekas darah. Yang tadi bekas darah, ni bekas-bekas darah. Tak mahu ikut lah maknanya. Ini menunjukkan untuk mandi haid lain daripada mandi janazah. Jadi diwajibkan untuk memakai wanya. Pada zaman sekarang senang pakai sabun. Wa haddatsani Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Wahib qala haddatsana Mansur an ummihi an Aisyah أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الظهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان. Sama juga anak pun dia hampir sama. Dari Aisyah bahawa seorang wanita bertanya Nabi SAW bagaimana aku bermandi apabila suci daripada haid. Kata Nabi SAW jawab, ambillah sepotong yang kain ke daripada misk minyak wangi, kemudian kau berwuduk dengannya, itu zahirnya. Kemudian dia menyebutkan seperti hadis Sufyan. Tapi wuduk kat sini adakah menyangka wuduk dengan kain tu? Tidak. Wuduk maknanya sini dari sudut bahasa, iaitu bersuci, bersih. Jadi ketat-ketat kemaluan dia tu ke tempat keluar darah tu dengan minyak wangi. Kemudian bila nak buat? Lepas suci semuanya ke? Ataupun mula-mula sekali kita buat, tak disebutkan dekat sini. Baik, tapi zahirnya adalah bila kita dah cuci dengan air semuanya, kita anu dengan apa tu, dengan minyak wangi. Jadi wangi dia tetap tetap ada. Wallahualam. Riwayat yang terakhir tak selesai. Kedua yang sebelum terakhir, haddatsana Muhammad ibn Mutanna wa ibn Bashar qala ibn Mutanna حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وتدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُفُونَ رَأْسِهَا. Kita terjemah kat sini dia. Jadi daripada Aisyah bahawa Asma yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mandi haid. Jadi bila dah bersuci dah haid. Maka dia jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada kalian ambil air. Airnya dan sidrahnya. Dan ni apa tu, bidara. Ya? Yang wangi tu. Ambil air dan yang ada bidara ni, maka dia bersuci. Maka dia perbaiki suciannya ataupun cuciannya. Agak-agak ke mana dia nak cuci? Dekat tempat kebaluan lah. Ini yang ada wangi ni. Patuh sinotor. Kemudian hendaklah dia tuang atas kepalanya, yang ni air tu, dan dia gosok-gosokkannya dengan gosokan yang kuat. Gosok apa ni? Gosok kepala. Hatta tablugha shufuna ra'siha, sampailah masuk ke dalam urat kepala. Kemudian hendaklah dia tuang air atas dirinya. Tsumma tasubu 'alaiha al-ma. Tsumma ta'khudhu kirsatan mumassakatan fatatahharu biha. Kemudian dia ambil potongan air wangi itu, minyak wangi itu, dan dia bersuci dengannya. Jadi akhir sekali dia basuh dengan, atau dia lap-lap dengan kain wangi ini. Faqalat Asma, maka berkata Asma, wa kaifa tataharu biha, bagaimana dia bersuci dengannya? Faqala subhanallah tataharina biha, maha suci Allah, kau sucikanlah dengan dia. Maka kata Aisyah, ka'annaha tukhfi dhalika, seolah-olah dia menyembunyikannya. Tattabi'ina asarat dam, cakap pelan-pelan lah. Dia dekat dengan apa tu, dengan Asma, kakak dia tu, kau ikutilah bekas darah tu. Wasa'alatu an ghuslil janabah, kemudian ditanya tentang mandi junub. Yang tadi mandi haid. Maka kata Nabi SAW, ta'khudhu ma'an fatatahhar fatuhsinu tuhur au tablughu au tublighu tuhur. Kau ambil air, kau bersuci, kau baikkan sucian ataupun sampai kepada sucian, yang ini bersih. Kemudian hendaklah kau tuang atas kepalamu, maka kau gosok-gosokkan. Tsumma tasubbu 'ala ra'siha fatadluquhu hatta tablugha shufuna ra'siha, sampai kepada urat rambutnya. Tsumma tufidu 'alaiha al-ma, kemudian kau ratakan air atas badannya. Faqalat Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Kata Aisyah, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqahna fid-din. Malu mereka tidak menghalang mereka daripada mempelajari agama. Lain perduanya dikram sama. Jadi menunjukkan bahawa ada bezanya mandi junub dengan mandi biasa. Sebab dalam mandi haid Nabi SAW suruh pakai air dengan bidara. Tapi untuk mandi janabah biasa saja. Dan macam mana pun hendaklah basuh rambut tu betul-betul, kepala tu betul-betul, walaupun tak perlu nak buka sanggulnya untuk mandi janabah. Nak apa? Ada persoalan? Bahaskan kalau lelaki ada sanggul macam mana, apa jawab kita kemarin? Ada yang cantik? Tak ada. Kalau lelaki pakai sanggul, nak kena buka tak ada punya sanggul? Pucang lah pucang. Ini khas untuk perempuan. Ini boleh istihad lah. Awak punya istihad apa? Oh tak boleh pakai tucang lelaki, dosa. Tak kena buatkan dalil pula pembahasan lain. Taruhlah lelaki boleh tucang rambut, senangkan cerita. Dia junub, dia tak headnya lah, dia junub. Bila dia mandi wajib tak dia tanggalkan tucang? Macam mana jawab? Mesti tanggal sebab nikah untuk perempuan. Sebab lagi panjang. Lagi lelaki tu panjang lagi rambut dia daripada perempuan. Suami lagi panjang rambut daripada isteri. Habis isteri tak payah buka, suami kena buka. Ke sama-sama kena buka atau sama-sama tak payah buka? Orang mesti adil lah, lelaki perempuan sama tak ni? Nabi mandi dia selamat. Ya, itu tak ada hal. Masukkan air kat dalam tu semua tak masalah. Saya biar cerita nak tanggal ke tak tanggal. Kenapa? Eh, perempuan pun sama. Nabi SAW tak suruh tanggal kan? Aisyah kata dia tuang aja atas kepala. Adakah bila kita besar perempuan, kau khusus besar perempuan, lelaki tak masuk? Sebaliknya, kalau cerita besar lelaki, lelaki saja perempuan nak masuk. Kita cakap apa kalau sebutkan lelaki, perempuan masuk tak? Asal dia masuk, sampai dia dalil. Kalau cerita besar perempuan, lelaki masuk tak? Eh, tak pula. Asalnya masuk. Sama, takkan semua nak sebut satu-satu. Asalnya sama. Kita tak nampak apa sebab yang membezakan lelaki dan perempuan dekat sini. Tak ada sebab. Ini sanggup, ini sanggup. Lelaki perempuan ada tak memain peranan atau tidak? Jadi kalau di sini, ulama' kalau nak ijtihad, dia akan menggunakan, sama dia nak gunakan kias ataupun dia tak gunakan kias. Asal dia boleh tak gunakan kias? Boleh. Kias boleh. Jadi bagi yang gunakan kias, mereka kata tak ada perbezaan. Lelaki dan wanita tu perbezaan, tapi itu tidak memberi kesan lain asal dalam hukum. Seperti masalah-masalah lain. Bagi yang kata dia tak gunakan kias, maknanya mereka akan tolak kias tu. Mereka akan cari jalan untuk tolak kias tu. Carilah jalan. Kalau penolakan dia dan kias tu, dia ada sebab yang kuat, kita kata jangan pakai kias tu. Kadang awak pun tak jumpa kan, apa nak, macam mana nak tolak. Sebab tu saya kata, sama juga lah, kena memban patutnya sah. Sama. Tak boleh kita beza-bezakan suatu yang sah, kecuali dengan dalil. Kena adil. Kecuali awak tak suka pakai tocang, awak pun tak suka, bukan hukum. Suka ke tak suka kita, dekat sini kita kena belajar satu perkara pun. Dia nak berhukum, ulama' lah berhukum, dia tak boleh emosi. Mungkin benda tu dia tak suka. Tapi kalau dia boleh, awak tak suka, awak tak boleh paksa orang ikut awak punya suka tak suka. Awak punya hukum mesti ikut dalil. Boleh? Dan kita tahu bahawa zaman Nabi SAW ada yang tocang rambut. Zaman sahabat ada yang tocang rambutnya. Kalau tidak macam mana ada ada hadis apa bila dia solat tu jangan dia apa dia di apa ni anu rambut dia, dia kumpulkan rambut. Kumpulkan lengan dia. Kan ada kan? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.